sangat merdu seperti susu keju, hingga aku tertipu sampai raisong guyu. Gampang diapusi kutu waspada ojo percaya karo sing ranyoto, dicek sumbere bener lan orane, ojo main sikat, ojo main embat kaya kucing karo. Susu keju hingga aku tertipu sampai raisong.